Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك الله فيكم إخوان أحمد أعزكم الله الحمد لله وشكر الله على نعمة الله. Hari ini tanggal 23 Syakban 1442 Hijriah atau tanggal 5 April 2021 jam 20.19 kita akan lanjutkan kajian kita dari kitab Syarah Aqidah Al-Wasithiyah yang disyarahkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, dan kita sampai di PDF halaman 47 dan ini sesuai dengan yang cetakan Ibnu Jauzi yang dua jilid ya. Nah, kita masih membahas tentang mukaddimah, dan ini membahas tentang solawat. Kemarin dibahas tentang solawat kepada Allah Azza wa Jalla, kepada ini penjelasan terakhirnya ya. Fassalatullahi ala rasulihi sana'uhu alaihi fil mala'il a'la. Salawat Allah kepada rasulnya adalah pujian Allah Azza wa Jal di hadapan para malaikat yang tinggi, yaitu penghuni langit. Ini maksud dari apa? Maksud dari Allah Azza wa Jal bersalawat kepada Nabi. Itu adalah Allah Azza wa Jal memuji rasulnya di hadapan para malaikatnya. Nah, paham sampai di sini? Ini terakhir yang kita bahas itu. Ini, nah, kemudian wakadzalika qauluhu, ya, ini tentang perkataan Syekhul Islam Taimiyah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam taslima mazida. Ini tentang sallallahu alaihi, ini tentang wa ala alihi. Jadi kemarin kita bahas tentang sallallahu alaihi, ini tentang salawat Allah azza wajal kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Itu Abu Aliyah mengatakan ya rahimahullah, ingat-ingat tuh ya Mas, pemahaman tentang solawat Allah kepada Rasulnya adalah tana'uhu alihi fil mala'il a'la, ini disebutkan oleh Abu Aliyah rahimahullah. Ya, ini juga termaktub dalam tafsir Ibnu Katsir. Kemudian kita membahas tentang sekarang wa'ala alihi, dan kepada keluarganya. Ya. Di sini jelaskan wa'ala alihi. Ya. Aluhuna atba'uhu ala dinihi. Hada idha ya, idha daqarat ala wahdaha au ma'a as-sahbi au ma'a as-sahbi. Jadi asalnya wa ala alihi, ali di sini ya, aluhu huna atba'uhu ala dini, pengikutnya di atas agamanya, di atas agama Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, pengikut hada ida dakarta ala, ya. Ini ida dakarta al ala wahdaha au ma'a sahbi. Yang ini apabila engkau sebut ala di sini sendirian, wa ala alihi au ma'a as-sahbi, atau bersama sahabatnya. Fa innaha takunu bimana, ya, takunu bimana atba'ihi ala dinihi mundu bu'itha ila yaumil qiyamah. Mundu bu'itha ila yaumil qiyamah. Wa yadulu ala anna al-ala bimana al-adba'i ala dini qauluhu ta'ala fi ali Fir'aun an-naru yu'raduna 'alayha ghuduwa wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al-'adab. Di surat Ghafir ayat 46 ay adba'uhu 'ala dinihi. Nah, di sini jelaskan. Ana ulangi. Wa kadzalika, dan demikian juga qauluhu, perkataannya wa ala alihi. Wa aluhu huna makna dan aluhu. Jadi shalawat. Ya, ini kan asalnya ini, Mas. Diambil dari kata sarahnya ini, Mas. Sallallahu alaihi wa ala alihi. Ya, ali di sini. Nih loh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Ya, ini yang bahas kita di sini. Perkataannya Syekhul Islam Tumiyah alihi di sini. Nah, ini maksudnya adalah atba'uhu ala dinihi, pengikutnya di atas agamanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadza idza dzakartal ala wahdaha au ma'al ma'as sahbi. Kalau engkau menyebutnya ala di sini sendirian atau bersama sahabat. Fa inna taqulu bi makna atba'uhu 'ala dinihi. Ya. Maka bi makna atba'ihi 'ala dinihi mundu bu'itha ila yaumil qiyamah. Maka fa innaha, maka ini takunu ini wa ala alihi di sini maknanya adalah, ya, bimakna adba'ihi, maknanya adalah pengikutnya, pengikut Nabi SAW, ala dinihi, di atas agamanya, mundu bu'itha ila yaumil kiamat, semenjak diutusnya Nabi SAW sampai hari kiamat. Semenjak diutusnya Nabi SAW sampai apa? Hari kiamat. Paham sampai sini? Wa yadulu ala anna al-ala bima'na atba'i ala dini, dan yang menunjukkan tentang al-ala di sini adalah pengikutnya, pengikut Nabi SAW, pengikut agamanya Nabi SAW, ya, itu adalah firman Allah Azza wa Jalla kepada alu Fir'aun, pengikutnya Fir'aun. Jadi bukan keluarga, ya, Mas. Alu itu bukan keluarga, Mas. Alu di sini adalah pengikut. Orang sering salah menerjemahkannya dengan apa? Keluarga. Ya. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Salawat kepada Nabi SAW, kepada keluarganya dan sahabatnya. Ini salah. Karena alu di sini adalah atba'uhu ala dinihi mundu bu'itha ila yaumil qiyamah. Paham enggak sih? Ini harus diluruskan. Harus diluruskan, karena banyak orang yang apa, Mas? Terjemahinya ikut-ikutan. Tapi ternyata salah. Ayo. Nanti akan dibahas di sini. Tenang aja, Mas. di bawahnya akan dibahas. Tenang. Alhamdulillah. Ada pengucuran. Nah, di sini jelaskan di surat Ghafir ayat 46. Ghafir itu surat apa, Mas? Mau? Ghafir, Pak. Ghafir surat apa, Pak? Surat Al-Mu'min. Ya. Al-Mu'minun, beda lagi. Ya. Nah, surat Ghafir surat ke 40. Ya. Ayatnya ayat 46. Itu an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwa wa 'ashiyya. Wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashaddal adab. Itu an-naru yu'raduna. An-nar, neraka, yu'raduna, diperlihatkan, ditampakkan kepada mereka, udhuwa wa asyiyah, pada pagi dan petang. Wa yawma taqumu as-sa'atu, dan pada hari terjadinya kiamat, adkhilu ala fir'auna ashaddal adab. Dikatakan pada malaikat, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam adab yang sangat keras. Paham sampai sini? Ya, jadi di situ ala Fir'aun kaum atau pengikutnya. Paham sampai sini? Nah, sehingga apa yang diinginkan oleh Syekh di sini? Ini penggunaan al di sini, Mas. Ini juga dipakai di dalam Al-Qur'an ini, Mas. Antum pahami, ada alif, ada mat di sini, hamzah dan alif. Itu cara penulisan saja. Maknanya sama. Ya. Ini untuk Qad Utsmani seperti itu. Surat Ghafir ayat 46. Ai atba'uhu ala dini. Pengikutnya, ya, pengikutnya di atas agamanya. Nah, baru kemudian dijelaskan. Ya, baru dijelaskan di sini kaitannya amma idza qaranta bil atba. Ya. Atau di sini amma idza qurinat bil atba. Ya. Sedangkan apabila kurinat bil adba disandingkan dengan bil adba alihi. Ya. Kalau disandingkan dengan pengikut bil adba faqila aluhu wa adba'uhu. Dikatakan aluhu wa adba'uhu. Pengikutnya dan pengikutnya, maka di sini fal aluhum al mu'minuna min al bait. Uf, ini baru. Kalau sendirian saja wala al ali wasahbi ajmain, nah itu beda. Tapi kalau alihi ketika disandingkan bil adba wala alihi wa adba'ihi, ya, maka ali di sini, ya, hum al-mu'minuna min ahlil bait. Mereka adalah orang-orang mukmin dari keluarganya ahlil bait. Ahlil bait itu maksudnya apa? Keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ai baitu rasuli alaihi salatu wasallam, yaitu rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keturunannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paham sampai sini? Nah. Idza qurinat bil adba. Apabila disandingkan dengan apa, Mas? Atba. Kalau satu saja al, maka tidak. Tapi kalau ada a alihi wa atba'ihi, ya, atau aluhu wa atba'uhu, maka disandingkan di situ, maka alu di sini adalah keturunan dari Nabi SAW, keluarga dari Nabi SAW. Wa Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah lam yadhkur atba'a huna, qala alihi wa sahbihi, fa naqulu, ya, lam yadhkur al atba huna, qala alihi wa sahbihi, alihi wa sahbihi, fa naqulu aluhu hum atba'uhu, aluhu hum atba'uhu ala dinihi, wa sahbuhu kullu man istama'a bin Nabi SAW mu'minan bihi wa mata ala dhalika. Nah, ini baru ternyata ada perbedaannya, kok sedetil itu. Ini yang baru kita dapati, ternyata ketika dipilah-pilah, ya, ternyata detailnya seperti itu. Syekhul Islam Taimiyah, mereka tahu berapa, Mas? Berapa? Masya Allah, Allah membarik. Ya. Ini sebagai penyemangat dari Pak Buang, hamidakallah. Pak Buang sudah hafal. Tahun-tahun wafiat ulama terkenal, Masya Allah. Jazakumullah khair. Jadi, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, rahimahullah, ya, lam yadhkur al-adba'a huna, tidak menyebutkan al-adba, pengikut. Kenapa? Antum lihat di awal. Di awal syarahnya, Mas. Di awal matan. Aqidah Wasithiyah. Itu matannya seperti ini, Mas. Antum lihat apa? Bukan. Ini. Nah, di sini. Ini disebutkan di sini wa ala alihi wa sahbihi. Ini matanya, Mas. Tidak wa ala alihi wa atba'ihi. Tapi wa sahbihi. Ingat-ingat, ya, Mas. Perbedaannya sedikit tapi ternyata panjang, melebar. Tidak menyebutkan al atba'a huna. Qala alihi wa sahbihi. Ya. Panakul, kita katakan aluhu hum atba'uhu ala dinihi. Alu di sini karena tidak disandingkan, ya, tidak disandingkan dengan atba', maka kembali pada asal dia sendirian, yaitu maknanya adalah atba'uhu ala dinihi, pengikutnya di atas agamanya Nabi SAW. Nah, dan di sini sahbuhu di sini adalah kullu man istama'a bin Nabi SAW, setiap orang yang bersatu dengan Nabi SAW, mukminan, sebagai seorang mukmin, bihi, mengimani Nabi SAW, wa mata ala dzalika, dan mati di atas keimanan tersebut. Paham sampai sini? Ya. Sehingga ketika ada sahabat atau zaman tabi'in atau tabi'ut tabi'in, awalnya beriman kepada Nabi SAW, kemudian mati, Rasulullah SAW mafiyah, mati bukan dalam keadaan beriman kepada Nabi SAW, maka dia jatuh pada apa? Kafiran, Rasulullah SAW mafiyah. Semoga Allah Azza Jazal itu mewafatkan kita dalam Islam dan Sunnah. Nah, di sini jelaskan tentang seperti itu. Bedanya kalau tidak disebutkan adba, maka hum adba'uhu ala dinihi. Paham sampai sini? Jadi tidak mesti ali di sini keluarganya. Tapi bisa juga pengikutnya. Ya. Pengikutnya di atas agamanya, agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Islam. Dan sahbuhu di sini sahbuhu kullu man istama'a bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap orang yang bersatu, berkumpul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mukminan, sebagai seorang mukmin, bihi, mukminan bihi maksudnya apa? Beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa mata ala dzalika, dan meninggal di atas keimanan tersebut. Keimanan sebagai seorang apa? Mukmin, beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Kemudian atfu sahbi di sini, atfu sahbi huna ala Ali min babi atfil khas, min babi atfil khas ala al-am, lianna as-suhbata, lianna as-suhbata akhassu min mutlaqil ittiba. Lihat, jadi wa'atful sahbi menyambungkan sahbi di sini, ya, ala Ali menyambungkan sahbi di sini dengan al-al, min babil atfil khas, min babil atfil akhas al-al-am. Ini termasuk, ya, pembahasan tentang apa? Tentang atof khas terhadap yang umum, yang khusus terhadap yang umum. Maksudnya gimana? Jadi atof itu artinya kata sambung, mas, menyambungkan, ya, menyambungkan dari A ke B. Nah, sedangkan di sini atof, ya, atful khos, ya, atful sahbi huna ala Ali min babil atul khos ala am. Berarti yang khusus mana, yang umum mana ini? Ya, yang khos di sini adalah apa? Sahbi atau Ali? Yang khos di sini adalah sahbi. Ya. Karena di sini wa ala alihi wa sahbihi, menghubungkan, ini menghubungkan bab, menghubungkan penghubung khos kepada penghubung am. Alu di sini adalah umum, mas, karena bisa keluarga, bisa pengikutnya. Sedangkan sahbi di sini sahabatnya, udah khusus sahabatnya. Paham gak sini? Berarti sahabat, ya, itu diatofkan dengan penghususan. Makanya di anna sahabata, di anna sahabata akhassu min mutlaqil atba. Karena sahabat ini lebih khusus daripada makna secara generasi dari makna umum dari apa? Atba. Atba itu pengikut. Pengikut antum juga pengikut, kita pengikut. Tapi disebut sahabat berarti pada zaman Nabi SAW saja. Paham saya di sini? Sehingga disebutkan itu apa? Min babi atfil khos alal am. Yaitu menghubungkan antara apa? Atof khusus terhadap atof yang umum. Yang umum ini adalah atba, dan yang khusus ini adalah suhbah. Paham? Nah, jadi antum tulis di sini, ini umum, ini khos, ya, ini am, ini khos. Biar antum faham mana yang umum, mana yang khos. Alu di sini adalah khos, umum. Suhba ini adalah, ya, ini kebalik. Nah, tulisnya. Suhba di sini adalah khusus, ya. Ini am. Atfu sahbi huna ala al-ali min babil atfil khas ala al-am, lianna suhbata akhassu min mutlaqil atba. Alhamdulillah. Ya. Kenapa, mas? Masih banyak, mas. Canggih. Kemudian qauluhu wasallaman tasliman mazida. Maksud di sini tentang wasallaman tasliman mazida fiha as-salamatu minal afati wa fi sholati husul khairat. usul khairat. Fajama'al mu'allif fi hadhihi as-sighati baina su'alillahi ta'ala. Ya. An yuhaqqiqa linnabiyhi al-khairat. Ya. Linnabiyhi al-khairat wa akhassuha as-sana 'alayhi fil mala'il a'la. Wa akhassuha as-sana'u 'alayhi fi mala'il a'la wa an yuzila 'anhu al-afati. Wa kadhalika man ittaba'ahu. والجملة في قوله صلى وسلم خبر خبرية لفظا طلبية معنى لأن المراد بها الدعاء Nah, di sini sebutkan tentang wassalama taslima mazida. Ini tentang ungkapan tentang taslama mazida. Ini ya, wassalama taslima, semoga dilimpahkan salam mazida dengan tambahan sebanyak-banyaknya. Mazida, mazid, mazid, mazid, ya akhi, mazid, zid, zid, zid, zid, zid. Terus, namanya mazida. Ya. Nah, kata-kata salama di sini, ya, salama, fiha assalamatu minal afat. Ya, ungkapan wassalama taslima mazida, artinya semoga dilimpahkan salam dengan sebanyaknya, dengan terus-menerus banyak. Ya, artinya di sini fiha assalamatu, di dalamnya ada keselamatan minal afat. Afat itu adalah bencana atau sesuatu yang di situ derita bencana. Ya. Wa fis salati, di dalam salat itu adalah tentang husulul khairat, mendapatkan kebaikan. Ya, dalam wa fis salati, salat maksudnya selawat di sini. Ya. Ini tercapainya, diperolehnya kebaikan, kebaikan yang banyak. Jadi wa fi sholati, sholat maksudnya di sini apa? Sholawat mas, sol mas, sol mas, sol, sol ini dibuka ini mas, sol. Jadi wa fi sholati husulul khairat, dalam sholawat itu ada perolehan kebaikan. Wa jama'al mu'allif fi hadhihi, dan mu'allif menggabungkan dalam hadhihi sighati, dalam sighat ini, baina su'alillahi, menggabungkan sighat, menggabungkan redaksional antara memohon kepada Allah apa? An yuhaqqiqa li nabiyyihi ya al khairat. Ya. Jadi an yuhaqqiqa li nabiyhi khairat. Jadi dalam sighat ini adalah menggabungkan, mu'alif ini menggabungkan dalam redaksional ini antara meminta kepada Allah Azza wa Jal an yuhaqqiqa li nabiyhi al khairat, untuk menegaskan kepada nabinya agar mendapatkan berbagai macam kebaikan. Wa akhassuha, dan yang lebih khususnya adalah sana'u alaihi fil mala'il a'la. Khususnya kebaikan itu adalah pujian kepada Nabi SAW di hadapan para malaikatnya. Paham sampai sini? Wa an yuzila anhu al-afat, dan dihilangkan darinya ya berbagai bencana dari beliau. Wa kadzalika, dan demikian juga ya, manittaba'ahu, Demikian juga yang mengikutinya, wa kadzalika manittaba'ahu. Demikian juga yang mengikutinya. Jadi kalau misalnya orang-orang Mesir soal misalnya ada terdapat kesedihan dan sebagainya, soli soli ala Nabi, soli. Nah, maksudnya bersolawatlah kepada Nabi. Karena ketika Nabi makna dari solawat itu, ketika Allah Azza Jalla memberikan pujian kepada Nabi SAW di hadapan malaikatnya, begitu juga akan dihilangkan dari Nabi SAW segala macam bencana. Begitu juga wa kadzalika manittaba'ahu. Begitu juga orang-orang yang mengikutinya. Jadi kalau orang sudah bersolawat, itu akan dihindarkan dari bencana. Nah, karena itu kebanyakan orang-orang sana meminta dijauhkan dari bencana dengan solawat. Lihat. Nah, wal jumlah tu fi qawli, dan secara jumlah dalam perkataan beliau, shalla wa sallama, ini khabariyah lafdan talabiyah makna. Lafadznya itu khabariyah, tapi maknanya adalah talabiyah. Maksudnya gimana? Shalla wa sallama. Artinya apa? Ini khabar. Shalawat tercurah kepada shalawat Allah Azza wa Jalla tercurah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keselamatan. Ya. Ini adalah khabariyah lafdun. Ini lafadznya berupa apa? Pengabaran. Tapi maknanya adalah talabiyah, ada permintaan. Semoga shalawat tercurah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga keselamatan tercurah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga. Di sini ada talabiyah, ada permintaan. Paham sih? Ya, kayak misalnya sekarang antum talabiyah, Ustaz, ana sudah pengen talabiyah, Ustaz. Talabiyah apa? Zawaj misalnya, nikah. Ya. Nah, ini kan sesuatu kan. Ini talabiyah. Maka antum harus banyak selawat, selawat. Ya, Allahumma sholli. Ya. Bukan diselengein saya kayak ini ya. Allahumma sholli. Ya, enggak gitu seperti itu. Mas Furqan ya, hati-hati. Nah, ini maksud dari li'annal murad biha doa, karena yang diinginkan dari permintaan itu adalah doa, berdoa, Mas. Makanya dianjurkan sebelum kita berdoa, dianjurkan apa? Bersolawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Kemudian baru berdoa. Paham enggak sih? Sekarang waqaluhu mazidan. Maksud dari mazidan itu apa? Bimakna zaidan au ziyadatan. Zaidan atau ziyadatan. Wal muradu tasliman zaidan ala sholati. Fayakunu du'aan akhar bisalami ba'da sholati. Wa rasulu inda ahli ilmi man uhya ilaihi bisir'in wa umira bitablighihi. Ini penjelasan lain. Kita bahas ini dulu. Wal jumlatu fi qawli, jumlah dalam sholat dan sholat ini adalah sebagaimana ini yang diinginkan adalah doa. Kemudian mazidan bimakna zaidan, yang ditambah atau ziyadah, tambahan. Ya. Jadi mazidan maknanya adalah tambahan. Mazidan lebih, lebih banyak atau tambahan. Sedangkan yang maksud dengan wal murad tasliman zaidan, ya, itu maksudnya pelimpahan salam yang mazidan, yang ditambahkan banyak. Ala sholati, kepada sholawat. Fayakunu du'aan akhar bisalami. Itu fayakunu du'aan akhar bisalami ba'da sholati. Maka ini menjadi doa yang lainnya untuk minta salam untuk meminta keselamatan ba'da sholati, setelah sholawat. Ya, mazidan. Wa rasulu inda ahli ilmi, dan makna rasul menurut para ulama, man uhya ilaihi bisyar'in wa umira bitablighi. Orang yang diwahyukan padanya syariat, ya, diwahyukan kepadanya dengan syariat, wa umira, dan diperintahkan bitablighi, dan diperintahkan untuk menyampaikannya. Itu rasul. Ya. Itu rasul. Dan di sini waqad nubia sallallahu alaihi wasallam bi iqra wa ursila bil mudaththir. Wa ursila bil mudaththir. Fa bi qoulihi ta'ala iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ila qoulihi 'allamal insana ma lam ya'lam. Kana nabiyyan. Kana nabiyyan. Wa bi qoulihi ya ayyuhal mudaththir kum fa'andir. Kana rasulan alaihi salatu wassalam. Nah, ini Nabi SAW dijadikan sebagai nabi dengan kata-kata wahyu apa? Iqra, bacalah. Wa ursila, dan dijadikan rasul bil mudaththir, dengan apa? Wahyu dari surat Al-Mudaththir ayat 1 dan 2. Paham sampai di sini? Jadi Nabi SAW dijadikan nabi setelah Nabi SAW menerima apa? Al-Alaq 1-5. Dan Nabi SAW dijadikan rasul ketika beliau itu menerima wahyu berupa surat Al-Mudaththir ayat 1 dan 2. Ketika itu, Mas. Jadi ketika Nabi SAW itu menerima wahyu dari Allah Azza wa Jalla berupa ayat surat Al-Alaq ayat 1-5, iqra bismil rabbika alladhi khalaq. Iqra, bacalah bismi rabbika, dengan nama Rabbmu alladhi khalaqa, yang telah menciptakan. Sampai firman-Nya allamal insana ma lam ya'lam. Allah lah yang mengajarkan kepada manusia apa yang dia diketahui. Nah, ini sebagai nabi. Kalau sebagai rasul adalah di surat Al-Mudaththir ayat 1 dan 2. Ya ayyuhal mudaththir, wahai orang yang berselimut, kum fa'andir, bangunlah dan berikanlah peringatan. Kana rasulan alaihi salatu wassalam, dan ini terjadinya kepada rasul sallallahu alaihi wasallam. Qaluhu amma ba'du fa hadha i'tiqadul firqatin najiyati al-mansurati ila qiyamis saati ahli sunnati wal jamaati. Nah, ini tentang penjelasan amma ba'd. Fa hadha i'tiqadul firqatin najiyati. Ini adalah i'tiqad, keyakinan, akidahnya firqah najiyah, kelompok yang selamat, al-mansurah, yang ditolong, ila qiyamis sa'ah, ya, sampai qiyamis sa'ah, sampai hari kiamat, yaitu ahli sunnati wal jamaati, yaitu ahli sunnah wal jamaah. Sarah penjelasan amma ba'd, amma di sini, ya, hadihi na'ibatun an ismi syar wa fi'lihi. At-taqdiru mahma yakun min syai'in, qala Ibn Malik, ama kamahma yaku min syai'in wafa litilwi, ya, tilwa wa wujuban ulifa. Nah, ini syarah di sini. Sarah di sini kaitannya dengan tentang amma hadhihi naibatun an ismi syartin wa fi'lihi wa taqdiru, takdirnya adalah mahma yakun min syai'in, mahma yakun min syai'in. Terima kasih. Jadi amma ba'd itu antum sering macam amma ba'd, amma ba'd, amma ba'd, amma ba'd. Amma ba'd itu apa maksudnya? Ya. Jadi amma ba'd di sini maksudnya adalah naibatun anis an ya anismi syartin wa fi'lihi. Ini adalah naibah pengganti dari isim syarat dan fi'ilnya, kata kerjanya. Takdirnya adalah ya mahma yakun min syai'in. Ya. Sedangkan sesuatu yang datang setelah ini atau setelah itu, ini maksudnya seperti itu. Ya, mahma yakun min syai'in, ya, apapun yang datang setelah ini, sesuatu setelah ini, ya, itu mesti itu. Oleh Ibnu Malik, ya, Ibnu Malik dalam Alfiyahnya mengatakan apa? Amma kamahma yaku min syai'in wafa litilwi. Ya. Amma kamahma yaku min syai'in wafa litilwi tilwiha. Ni litilwi tilwiha wujuban ulifa. Amma ini sama dengan mahma yakun min syai'in. Ya. Mahma ini yakun min syai'in. Jadi amma ini sama dengan sedangkan. Ya. Adapun selanjutnya. Ya. Wafa dan fa di sini amma dan fa litilwi tilwiha wujuban ulifa. Dan kata-kata fa ketika dibaca, ya, maka membaca wujuban ulifa harus ada alifnya. Amma ba'du. Ya. Faqaluhum, maka perkataannya adalah amma ba'du. At-takdiru, takdirnya adalah mahma yakun min syai'in ba'da hadha fahadha. Ya. Itu maksudnya adalah mahma yakun min syai'in apapun itu setelahnya ini. Apapun itu setelahnya ini. Kayak misalnya apapun kopinya, ya, kopiku ini, ya, misalnya. Ana enggak nyebut merek ya, ana enggak promosi di masjid. Ya. Maksudnya ini tentang amma ba'd. Apapun mukadimahnya, selanjutnya ini, itu loh. Amma ba'd. Paham enggak maksudnya? Jadi mukadimah biasanya innalhamdulillah dan seterusnya. Kemudian amma ba'd. Adapun selanjutnya adalah ini. Paham? Ini maksud dari amma ba'du. Adapun selanjutnya adalah ini. Ini aja amma ba'd aja panjang lebar seperti ini, Mas. Gondrong ora, Mas? Ya. Apapun ngajinya ya. Ada kopinya ya. Allah mabarik. Sehingga di sini ya tentang amma ba'd itu adalah takdirnya adalah mahma yakun min syai'in ba'du hadza fahadza. Kalau ada sesuatu setelah ini maka ini. Ya. Kalau ada sesuatu setelah kajian ini, ya kajian itu gitu. Artinya kalau ada mukadimah innalhamdulillah, habis itu khutbatul hajah, kemudian terakhirnya setelah khutbatul hajah, amma ba'du. Adapun selanjutnya adalah ini, berikut ini. Ya. Wa alaihi. Ya. Ya. Kalau misalnya, kadang antum itu, ya, bahas amma ba'du, artinya oh mas, adapun setelah ini, ya, adapun setelah ini, ya, sudah selesai. Kan? Tapi di sini Syekh menukilkan apa perkataannya Alfiyah Imam Malik, perkataan Imam Malik dalam Alfiyah. Ya, amma kamahma yaku min syai'in wafa litilwi tilbiha wujuban ulifa. Ini kalau enggak belajar Alfiyah, mumet mas. Alfiyah itu termasuk tingkat tinggi dari nahwu. Ya, semoga nanti Allah Azza Jalla memudahkan kita untuk mempelajari di sini. Tapi itu mas, dan itu enggak bisa dijelaskan untuk orang awam. Orang yang belum pernah belajar bahasa Arab satu pun sedikit pun susah untuk memahami Alfiyah. Karena itu bukan tahapannya. Tahapannya ini hanya untuk orang-orang yang pengen utamakin fil lughah. Orang yang ingin belajar sungguh-sungguh dalam bahasa Arab. Apa? Dihafalkan. Tapi kalau menghafal dan enggak mudeng sama aja bohong, mas. Ya. Caranya Syekh Utsaimin ada dua jilid. Ya. Caranya Syekh Utsaimin ada dua jilid. Satu jilidnya tebalnya segini-gini, mas. Ya. Tapi bisa jadi nanti kita akan bikin seperti apa? Silsilah. Silsilah apa, mas? Silsilah durus. Masing-masing 5 menit aja. Kayak model-model saat-saat besar kita. Tapi masalahnya, apakah setelah antum bikin silsilah itu menjadi ustadz besar? Itu masalah. Salah sama fi. Nah, kita lanjutkan. Wa alaihi falfa'u huna rabitatun lil jawab wal jumlatu ba'daha fi mahli jazm jawabu syarti. Nah, jawabu syarti. Dan di sini ya. Wa yuhtamalu indi an takuna amma ba'd fa hadha ay anna amma harfu syartin wa tafsirin au harfu syartin faqat ya. Mujarradun anit tafsiri wa taqdiru amma ba'da dhikri hadha fa ana ya fa ana adkuru kada wa kada wa la hajata an nuqaddira fila syartin wa naqulu inna amma harfun naba manabal jumlati amma harfu naba manaba jumlati. Maka disebutkan di sini wa alaihi padanya falfa'u huna rabitatun lil jawab. Maksudnya fa yang mana nih sih? Fa di sini mas. Fa. Fa di sini adalah rabitatun lil jawab, penghubung dengan jawab. Wal jumlatu ba'daha fi mahal jazm jawabu syart. Dan jumlah setelahnya itu adalah dalam kondisi jazm. Sebagai apa? Jawabu syart. Jawabu syart. Wa yuhtamalu indi antakuna, dan dimungkinkan menurut persepsiku ini menjadi apa? Amma ba'd fahada. Nah, ini ada tulisannya fahad. Maksudnya adalah kalau disambung amma ba'du fahada, dan ini ay anna amma ha, amma di sini harfu syartin wa tafsirin, huruf yang berfungsi sebagai syarat dan tafsil pendetil, au harfu syartin faqat, atau harf syart, hukum harf huruf pensyaratan saja ya. Dan di sini apa? Mujarad mujarad ani tafsil. Ini hanya sebagai bentuk tafsil, pendetilan. Wa takdiru, takdirnya adalah amma ba'du, ya, amma ba'du dikri hada, atau amma ba'da dikri hada, sedangkan setelah penyebutan ini, ya, sedangkan setelah penyebutan ini, fa'ana adkuru kada wa kada, aku akan menyebutkan ini dan itu. Maksudnya ini takdirnya ini, mas. Duh, tak amat. Duh. Aduh. Duh. Nah, istilah. Maksudnya ini takdirnya adalah amma ba'da dzikri hada, setelah penyebutan ini aku akan menyebutkan ini dan itu. Setelah penyebutan ini aku akan menyebutkan ini dan itu. Ya, wala hajata, dan tidak dibutuhkan an nuqaddira fil syartin, dan kita tidak membutuhkan untuk nuqaddira, mentakdirkan fil syartin. Fil syartin maksudnya apa? Menjadikan ada persepsi yang seharusnya. Enggak perlu. Wa naqulu, dan kita katakan inna amma, sedangkan ini adalah harfun naba manaba al-jumlati. Ya. Huruf naba manaba al-jumlati, huruf yang bisa menggantikan satu jumlah, satu kalimat. Amma ba'du. Jadi amma itu kalimat. Antum bisa lihat apa? Khutbatul hajah. Kemudian amma ba'd. Jadi amma di sini apa? Meringkas dari kalimat yang innal hamda sampai derek-derek khutbatul hajah ini loh, setelah aku menyebutkan jumlah kalimat-kalimat ini, aku akan sebutkan setelah ini. Paham enggak? Ini maksud dari amma ba'du. Nah, is rampung amma ba'du, begitu juga rampung kajian kita. Nah, karena kalau antum terlalu banyak nanti amma ba'du nanti. Nah, naktafi bihadil qudrah. Insyaallah biinillah, semoga apa yang kita pelajari ini sebagai pemberat amalan kita kelak di yaumil hisab, dan kita dianugerahi akhir kehidupan yang baik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.